Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ikhwani wa akhwati, a'azzakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali dalam pembelajaran bahasa Arab, yang mana pada ahad yang lalu atau pada pekan yang lalu kita sempat terhenti. Dan insyaAllah hari ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita pada Ad-Darsul Khamisu. Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima. Ad-Darsul Khamisu, pelajaran yang kelima. Safhah Sittatun Wa Ishrun. Safhah, halaman Sittatun Wa Ishrun, halaman 26. Wa alhamdulillah, Ad-Dars Al-Khamis hadha qad qara'nahu. Pelajaran kelima ini sudah kita baca dan sudah kita baca pula beberapa latihan-latihan setelahnya. Tapi tidak mengapa, insyaAllah malam ini kita akan mengulang sedikit sebelum kita lanjutkan pelajaran ke halaman berikutnya. Dan ana harap mudah-mudahan pada satu pekan yang lalu antum baik yang di studio maupun ikhwan dan akhwat yang di rumah yang ikut bersama kita mempelajari bahasa Arab ini murojaah di rumah. Karena kemarin kita sempat terhenti dan ini satu kesempatan sebenarnya untuk mengulang pembelajaran, mengingat pembelajaran kita sudah cukup banyak dan ana yakin banyak sekali mufradat atau kosakata yang telah kita temukan dalam buku ini. Maka untuk memudahkan antum untuk mengikuti pembelajaran berikutnya adalah antum memiliki modal dari kosakata yang telah kita pelajari. Jadi seperti yang ana sering sebutkan, ana tidak ingin antum yang sudah lama belajar, lebih-lebih dari awal pembelajaran kita, dari halaman pertama buku ini, ketika sampai ke halaman 26 ini, atau nanti halaman-halaman berikutnya, antum setiap hari seakan-akan baru seperti tilmidzun jadid, murid baru. Baru belajar saja. Seakan-akan baru hari itu antum ikut. Karena semua mufradat yang kita terpelajari, antum telah hilang di kepala kita. Ini tidak benar. Ini pembelajaran yang sangat tidak efektif. Baik bagi ana, dan juga bagi antum. Bagi ana karena ana akan kesulitan mengulang kembali makna-makna kalimat yang telah kita pelajari, antum tanyakan lagi. Dan lebih-lebih bagi antum yang kesulitan dalam menerima pelajaran, padahal semua mufradatnya atau sebagian besar mufradatnya, kosakatanya sudah kita pelajari. Maka tidak bosan-bosannya kita tekankan kepada ikhwan dan akhwat, baik yang di studio maupun di rumah, yang ikut bersama kita dalam pembelajaran bahasa Arab ini, untuk terus murojaah. Jika ada kesulitan memahami makna satu kalimat atau kata misalnya, dan antum tidak punya kawan di dekat antum yang juga sama-sama belajar bahasa Arab, maka mungkin antum bisa hubungi Radio Roja atau hubungi ana melalui HP. Nanti insya Allah mudah-mudahan bisa ditanyakan berapa nomor HP-nya. Silakan dibuka bagi antum yang ingin menanyakan pelajaran-pelajaran yang telah lalu, maka silakan. Ini penting. Baik. Kaifahalukum ikhwan di studio? Kaifahalukum? Alhamdulillah. Bagaimana kabar antum semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, taib. Antum ma'akum al-kitab kullukum, ah? Antum semua bawa buku kan? Taib. Unzur safhah 26. Lihat halaman 26. Nuraji awalan. Kita muraja'ah dulu, baru setelah itu nabda' fi darsin jadid. طيب الدرس الخامس انظروا الى الكتاب انظروا الى الكتاب antum semua lihat bukunya. Ad-Darsul Khamis. Bagi antum yang di rumah, segera menyiapkan alat tulis dan buku untuk mencatat hal yang kiranya perlu dicatat. Taib. Unzuru ilal kitab wastami'. Unzuru ilal kitab wastami'. Dengarkan, lihat bukunya lalu dengarkan baik-baik. Di sini huna al-hiwar huna. Dialognya di sini yaduru bainaman ya ikhwan. Terjadi dengan siapa di sini? Terjadi antara yaduru baina Sa'idun wa Yasirun wa Aliyun. Ada sekedalik. Nah, fihi fi hadzal hiwar salatatu ashkhas. Di dialog ini ada tiga orang yang saling berdialog. Baik. Unzur. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. La hadza kitabu Hamidin. La hadza kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Aina kitabu Muhammadin? Huwa 'ala al-maktabi hunaka. Huwa 'ala al-maktabi hunaka. Aina daftaru 'Ammarin? Aina daftaru 'Ammarin? Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadha ya Aliyyu? Qalamu man hadha ya Aliyyu? Hadha qalamul mudarrisi. Hadha qalamul mudarrisi. Aina hakibatul mudarrisi? Aina kitabu, afwan, aina hakibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Taib. Ana a'taqid annakum fahimtum insyaallah al-hiwar. Ana a'taqid, ana yakin antum fahimtum al-hiwar insyaallah. Antum paham semua dialognya. Lakin la ba'sa an nuraji awwalan wa nata'akkad min fahmikum. Tapi tidak mengapa kita akan sedikit mencoba antum menterjemahkan satu persatu kalimatnya. Kita mulai dari dialog yang pertama dari Sa'idun. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru tajiman tayahi. Apakah ini kitab Muhammad? Ya Yasir. Ya Yasir. Mana ya Yasir? Wahai. Wahai Yasir. Mana ahuna ikhwan? Apakah kitabu Muhammadin, bukunya Muhammad. Hadza ini. Ya Yasir, wahai Yasir, apakah ini buku Muhammad? Wahai Yasir, jawabannya la. Hada kitabu Hamidin. La hada kitabu Hamidin. Terjemahan tanya khi. La. Tidak, ini bukunya Hamid. Tidak, ini bukunya Hamid. Aina kitabu Muhammad? Terjemahan tanya khi. Aina kitabu Muhammad? Aina kitabu Muhammad? Di mana kitabnya Muhammad? Di mana bukunya Muhammad? Ahsant. Huwa alal maktabi hunaka. Bagaimana huwa? Dia alal maktabi, mana alal maktabi? Di atas meja. Hunaka, mana hunaka? Di sana. Jadi di mana bukunya Muhammad ya, ikhwan? Dia di atas meja di sana. Berarti menunjukkan mejanya jauh dari hadapan Yasir. Kita lanjutkan. Aina daftaru Ammarin? Aina daftaru Ammarin? Man yuterjim lana? Siapa yang menerjemahkan? Aina daftaru Ammarin? Di mana buku tulisnya Ammar? Jawab, huwa ala maktabil mudarrisi. Terjemah, ya, ikhwan? Ya, di atas meja guru. Di atas meja? Guru. Ayo antum jami'an, ajibu ya, ikhwan. Baik. Qalamu man hadha ya Aliyyu? Qalamu man hadha ya Aliyyu? Terjemah, ya, ikhwan? Pulpen siapa ini, wahai Ali? Jait. Hadha qalamul mudarrisi. Ini pulpennya Pak Guru. Taib. Aina hakibatul mudarrisi? Di mana tasnya? Di mana tasnya Pak Guru atau guru? Hiya tahtal maktabi. Tas itu di bawah meja. Dia atau tas itu di bawah tahta, di bawah al maktab meja. Satu pertanyaan, soal wahid ya, ikhwan. Ini soal. Di mana huna? Fi kalam Ali hadha. Untuk melihat di perkataan Ali ini. Limada yasta'amil hiya? Limadha Ali yasta'mil hiya? Kenapa Ali menggunakan hiya bukan huwa? Ajibu ya ikhwan. Ajibu. Ajib semuanya, jawab. Ah, man ya'rif? Tamar buto. Ah, di mana tamar butonya? Karena hiya ini kembali ke siapa ya ikhwan? Ke hakibah, kembali ke hakibah. Ke tas. Sedangkan tas ini atau hakibah ini ada tanda bahwa ini isim mu'annas. Apa tandanya ya ikhwan? Ta'mar butoh. Sehingga jika ada ta'mar butoh, maka kita menggunakan hiya bukan huwa. Nanti kalau lihat sebelumnya kolam, di sini menggunakan apa kolam di sini? Hada. Hada bukan hadhi. Juga antum lihat daftar, menggunakan apa daftar di sini? Huwa atau hiya atau hada? Huwa ya ikhwan. Huwa. Unzur al-kitab ya syekh. Al-maktab, antum lihat al-maktab atau kitab menggunakan hadha apa hadhihi ikhwan? Hadha. Hadha. Baik, anak tes antum semua. Kalau anda bilang mushafun, kita menggunakan huwa atau hiya? Mushafun. Huwa. Ah, huwa. Huwa. Dimana? Kenapa huwa? Li'annahu mudzakkar. Li'annahu mudzakkar. Karena mushaf itu isim mudzakkar. Kenapa dinamakan isim mudzakkar? Karena tidak ada tanda dia mu'annas atau marbuto. Ini penting sekali untuk diingat. Baik. Nastamir. Kita baca sama-sama ya ikhwan. Ana qara' jama'atan. Hayya ikhwan. Istami'u thumma kariru. Antum yang di rumah juga tafadhal. Hayya ikhwan. Akitabu Muhammadin hadha ya yasiru. Akitabu Muhammadin hadha ya yasiru. Baik. La hadha kitabu Hamidin. La hadha kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Aina kitabu Muhammadin? Huwa 'ala al-maktabi hunaka. هو على المكتب هناك. أين دفتر عمار؟ أين دفتر عمار؟ هو على مكتب المدرس. هو على مكتب المدرس. قلم من هذا يا علي؟ قلم من هذا يا علي؟ هذا قلم المدرس. هذا قلم المدرس. أين حقيبة المدرس؟ أين حقيبة المدرس؟ هي تحت المكتب. هي تحت المكتب. طيب أنا أريد واحد منكم يقرأ. أنا من تسعة orang baca. من يقرأ أنت؟ تفضل يا أخي. أكتاب محمد هذا يا ياسر؟ لا هذا كتاب حامد. نعم. أين كتاب محمد؟ هو على المكتب هناك. جيد. أين دفتر عمار؟ هو على مكتب المدرس. نعم. قلم من هذا يا علي؟ هذا قلم المدرس. نعم. أين حقيبة المدرس؟ أعيد يا أخي. حقيبة. أين حقيبة المدرس؟ داء مداء مدرسي. مدرسي. وضح الدال هذا. أنت مجلسك لك الدال ناس. أين حقيبة المدرس؟ طيب. هي تحت المكتب. جيد أحسنت. طيب ما واحد آخر يقرأ satu lagi من يقرأ siapa yang baca فضل يا أخي كتاب محمد هذا يا ياسر لا هذا كتاب حامد نعم أين كتاب محمد هو على المكتب هناك نعم أين دفتر عمار هو على مكتب المدرس نعم قلم من هذا يا علي هذا قلم المدرس هذا هذا قلم المدرس قلم المدرس هذا قلم المدرس مدرس مدرس جيد أين حقيبة المدرس دارnya antum sambung dengan ra مدرس أين حقيبة المدرس جيد هي تحت المكتب أحسنت بارك الله فيكم طيب الأخير satu lagi nah terakhir man يقرأ تفضل تفضل يا أخي تفضل كتاب محمد هذا يا ياسر لا هذا كتاب حامد نعم أين كتاب محمد هو على المكتب هناك جيد أين دفتر عمار هو على مكتب المدرس نعم قلم من هذا يا علي هذا قلم المدرس جيد أين حقيبة المدرس Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Baik, ana Sa'id. Al-an ana Sa'id, antum? Yasir. Man ya ikhwan? Yasir. Yasirun wa Ali. Wa Ali. Akitabu Muhammadin hadha ya Yasiru? La, hadha kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Huwa 'ala al-maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin? Huwa 'ala al-maktabi al-mudarrisi. Qalamu man hadha ya Aliyyu? Hadha qalamu al-mudarrisi. Aina hakibatu al-mudarrisi? Hiya tahta al-maktabi. Tayyib, antum al-an man? Sa'id. Yasir. Sa'id. Wa ana? Yasir wa Ali. Tayyib, tafadhal antum. Tafadhal. الكتاب محمد هذا يا ياسر لا هذا كتاب حامد أين كتاب محمد هو على المكتب هناك أين دفتر عمار هو على مكتب المدرس قلم من هذا يا علي هذا قلم المدرس أين حقيبة المدرس هي تحت المكتب أحسنتم طيب أنا أريد إثنان أريد إثنين منكم أنا minta dua orang dari antum واحد يقوم مقام سعيد satu orang menjadi سعيد والآخر yang lainnya menjadi ياسر وعريون أنت يا أخي أنت يا أخي الكريم أنت سعيد من يا من ياسر أنت ياسر وعلي تفضل يا أخي الكريم الكتاب محمد هذا يا ياسر لا هذا كتاب حامد أين كتاب محمد هو على المكتب هناك أين دفتر عمار هو على المكتب المدرس جيد قلم من هذا يا علي هذا قلم المدرس أين حقيبة المدرس هي تحت المكتب أحسنت بارك الله العكس سلام جانتيان Antum yang tadi menjadi Yasir dan Ali sekarang menjadi Sa'id. Wa anta Yasir. Tafadhal ya akhil kirim. Akitabu Muhammadin hada ya Yasiru? La, hada kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Huwa ala al-maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin? Huwa ala maktabi al-mudarrisi. Qalamu man hada ya Ali? Hada qalamu al-mudarrisi. أين حقيبة المدرس؟ هي تحت المكتب. جيد. يعني في الحقيقة يا إخوان، sebenarnya الحوار هنا، dialognya di sini minal mustahsan an yuhfaz. Sebaiknya dihafal. Dan ana ingat ketika dulu pertama kali belajar bahasa Arab dengan metode seperti ini. Guru kita itu melazimkan kita untuk menghafalnya. Dan ini begitu besar manfaatnya. Begitu besar manfaatnya. Nah, bukan hanya sekedar bahasa Arab, tapi juga ilmu-ilmu yang lain. Bagaimana antum tahu dalilnya satu masalah? Tentu dengan cara menghafal dalilnya. Nah, ini penting. Dalam ilmu syar'i dan juga bahasa Arab, hafalan begitu penting. Kalau antum tidak hafal, tidak mengapa. Asal antum sering murojaah. Nah, lagi-lagi, kata kunci yang sering kita sebutkan dalam pembelajaran ini apa ya ikhwan? Murajaah. Ana aqul laha, ana aqul lakum 100 marrah. Ana akan bilang ingatkan antum ini 100 kali. Penting ini. Murajaah karena selama sekitar 5-6 tahun ana mengajar bahasa Arab ini satu hambatan yang begitu apa namanya? Begitu besar yang sering kita hadapi ketika mengajar adalah At-talib la yuraji. Muridnya tidak muraja. Akhirnya setiap hari kita bagaikan baru saja belajar bahasa Arab. Ini ana sering ulang karena ini satu hal yang sering kita dapatkan yang paling menghambat pelajaran bahasa Arab kita. Jadi diusahakan antum baik yang di studio maupun ikhwan dan akhwat yang di rumah muraja. Baik, kita masuk tamarin. Sebenarnya sudah kita baca ini ya. Ini fil haqiqah yani qara'nahu. Sudah kita baca sebenarnya, tapi la ba'sa an nuraji awalan thumma nastamir ila safha taliyah. Setelah itu kita akan lanjutkan ke halaman berikutnya. Man yaqra tamarin hadha? Tamarin man yaqra? Saling baca latihan-latihannya. Umbang. Ajib anil as'ilatil atiyah. Apa makna ajib anil as'ilatil atiyah? Ajib, jawablah an dari al as'ilah soal-soal al atiyah. Apa makna al atiyah ya ikhwan? Berikut ini. Berikut. Ahsan. Baik, atau di bawah ini. Berikut atau di bawah ini. Baik, man yaqra? Anta. Nurid an yakuna ala tertib. Anta wahid wa anta tsani wa anta tsalits wa anta rabi' wa hakadha. Paham toh? Paham. Ana ingin urutannya secara ini, secara urutan. Antum dulu ya akhil kirim. Anta imamuna, fadal. Fadal ya syekhana. Aina kitabu Muhammadin? Huwa ala al-maktabi hunaka. Huwa? Ala al-maktabi hunaka. Seakan-akan antum ditanya ya. Aina kitabu Muhammad? Huwa ala al-maktabi hunaka. Tapi ada jawaban lain? Hal ini ke jawaban akhir ya antum ya akhil kirim? Ada jawaban lain akhir selain yang disebutkan al-akh qablak? Saudara kita sebelum antum? Nah, mana satu yang ujib jawabah ukhra. Sama bisa memberikan jawaban yang lain. Kalau tadi ayat ini kitab Muhammadin huwa alal maktabi hunak. Bisa juga kita jawab huwa tahtal maktab. Nah, sahih ikhwan, sahih wala la? Sahih. Sahih. Ada jawab sahih alhamdulillah. Atau antum katakan? Nah, apa lagi misalnya jawaban yang lain? Huwa alal syarir. Huwa alal kursi. Mungkin syarir. Huwa fil ghurfati. Gunakan kalimat-kalimat yang sudah kita pelajari. Huwa fil haqibah. Huwa fil haqibati. Mungkin. Alhamdulillah. Jayid, ahsant. Taib. Tidak terpaku dengan jawaban dialog ya, ikhwan ya. Taib. Tidak mengapa untuk menjawab dengan jawaban sesuai dengan dialog. Tidak mengapa. Tapi usahakan ada semacam inisiatif dan juga kreativitas di sini. Anda minta antum jawab dengan jawaban yang sudah kita pelajari. Taib. Aina asani, ikhwan. Anta. Ikhra. Aina daftaru ammarun? Ammarin atau ammarun? Ammarin. Aina daftaru ammarin? Sekali lagi ya, ikhra. Aina daftaru ammarin? Jaid, soal jawab. Huwa ala maktabil mudarrisi. Huwa ala maktabil mudarrisi. Tafadhal. Huwa ala maktabil mudarrisi. Jaid. Ah, inaka jawab akhir ya, akhil kirim. Anda punya jawaban lain? Inaka jawab akhir. Sudah dua kali kita menggunakan ala. Ada jawaban lain? Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati, ahsant. Barakallahu fikum. Wahakadha. Salata, anta ya akhi, salata. Aina haqibatul mudarrisi? Naam. Ajib. Hiya alal maktabi. Ah, kita sudah menggunakan ala sudah tiga kali. Menggunakan kalimat al maktab sudah tiga kali juga. Jangan pakai ala, jangan pakai al maktab. Ah, jawaban yang lain. Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi, ahsan. Barakallahu fikum. Inaka jawab akhir ya, kirim. Antum punya jawaban lain? Hiya tahtal syariri. Hiya tahtal syariri. Hiya tahtal syariri. Al-hakibah tahtal syariri mungkin. Sahih, ikhwan. Saya akhirnya nakra wa nahnu mustarkilna ala syarir wa nada al-kitab tahtal syaririna. Tidak ada masalah. Taib adif, antum lihat latihan berikutnya. Adif al-kalimat al-ula ila al-thaniyah. Adif al-kalimat al-ula ila al-thaniyah. Mana adif? Sambungkan. Sambungkan. Al-kalimah. Kata. Al-kalimah maknanya? Kata. Al-ula. Mana al-ula? Al-kalimatul ula. Yang pertama. Al-kalimatul ula. Ila thaniya, ila kepada sambungkan ke kalimat yang kata yang ke kedua. Al-ula itu muannasnya dari al-awwal. Al-thaniya itu muannasnya dari kalimat al-thani. Jadi al-awwal al-thani. Muannasnya al-ula al-thaniya. Misalnya al-kitabul awwal, al-kitab apa mana ad-darsul awwal? Pelajaran pertama. Ana bilang az-zawjatul ula. Mana az-zawjatul ula? Istri yang pertama. Ah, antum lihat al-ula dan awal. Paham toh? Fahimna insyaallah. Barakallahu fiikum. Qadrasna ustaz. Naam syekh. Qadrasna hadha fi tamrin. Darasnahu wa qara'nahu wa fahimnahu lakin nurin nuraji'. Min babil muraja'ah. Kita sudah baca ini, sudah kita pelajari, sudah kita kerjakan latihan-latihan tapi tidak mengapa. Baik. Kitabun antum lihat kitabun Muhammadun. Ketika disambung menjadi kitabu Muhammadin, kitabu Muhammad. Apa yang berubah di sini, Khi? Tanda bacanya. Harakat akhir pada Muhammad. Huruf terakhir dari dua kalimat ini, dua kata ini. Kitabu. Awalnya apa tadi, Khon? Kitabu Muhammadun. Kitabun. Kitabun. Lalu Muhammadin tadinya awalnya? Muhammadun. Kitabu Muhammadin. Nah, ini ketika disambung maknanya yang tadinya terpisah satu dengan yang lainnya, kitabun, buku. Muhammadun, Muhammad. Tidak ada apa namanya? Tidak ada kalimat yang hanya satu kata. Tapi ketika kita gabung, ketika kita sambungkan, kitabu Muhammadin. Apa maknanya kitabu Muhammadin? Bukunya Muhammad. Artinya buku ini dinisbatkan pemilikannya kepada Muhammad. Jadi maknanya jadi jelas atau maknanya jadi berubah. Taib. Istamir ya akhi, as-sani. Qalamun hamidun. Hamidun. Taib. Qalamu hamidin. Qalamu hamidin. Ahsant. Barakallahu fikum. Ah, istamir ya akhi. Baitun Abbasun. Jayid. Baitu Abbasin. Mana Baitu Abbasin ya akhi? Rumahnya Abbas. Kita kemarin tidak salah baca ini bintun ya. Ini salah ini. Perbaiki. Ghurfatun Aliyun. Tafadhal ya akhi. Ghurfatun Aliyun. Nah, jawabannya al-jawab. Ghurfatu Aliyun. Ghurfatu Aliyun. Apa yang salah, ikhwan? Ada yang kurang di sini? Aliyin. Ghurfatu Aliyin. Ghurfatu Aliyin. Ahsant. Taib. Fadal. Daftarun Sa'idun. Nah. Daftaru Sa'idin. Daftaru Sa'idin. Ahsant. Istamir ya akhil kirim. Mindilun Yasirun. Nah. Mindilu Yasirin. Ahsant. Istamir ya akhil kirim. Qamisun Ammarun. Qamisu Ammarin. Masya Allah. Jayid. Ahsant. Barakallahu fikum. Istamir ya akhil akhir. Sarirun Khalidun. Nah. Sariru Khalidin. Barakallahu fikum. Ahsant. Barakallahu fikum. Baik, antum lihat di sebelahnya maktabun al-mudarrisu. Nah, sedikit berbeda ini apa namanya? Pola kalimatnya. Maktabun al-mudarrisu. Lihat antum lihat bagaimana apa yang diminta di sini? Maktabul mudarrisi. Maktabul mudarrisi. Apa yang berubah di sini, ikhwan? Darisu. Harakat huruf terakhir daripada dua kata di sini. Baik, kita coba antum. Anta ya akhir, wala anta, wa anta. Man ala akhiran ifan, siapa yang terakhir tadi? Mu'i. Anta ya akhir kiri. Miftahun baitu. Sekali lagi ya. Alhamdulillah. Sekali lagi ya akhir. Miftahun. Miftahu baiti. Sekali lagi antum baca dulu soalnya. Miftahun. Miftahun Al-Baitu. Al-Jawab. Miftahu Al-Baiti. Sahih. Tinggal antum sambung. Miftahul Baiti. Miftahul Baiti. Ahsan. Selamat ya, akhi. Dukkanun At-Tajiru. Mana dukkanun ya, akhir kirim? Toko. At-Tajiru. Pedagang. Ahsan. Anta terajir, Alhamdulillah. Dukkanut tajiri. Apa yang salah ya, Kwan? Alifnya. Mat. Panjang taknya, antum sekali lagi panjangkan taknya. Dukkanut tajiri. Sekali lagi. Dukkanut tajiri. Hasan, barakallahu fiik. Antum sudah pelajari Aslam al-Qamariyah dan Aslam asy-Syamsiyah ya, kan? Di sini mulai nanti sekarang nih. Di sini sekarang fungsinya di sini. Tidak benar antum bilang dukanul tajiri. Ada khata'un kabir toban. Ini salah besar. Manfaatnya antum lihat sekarang di sini. Istamil akhir kirim. Anta. Baitun al-muhandisu. Nah. Baitul muhandisi. Istamil akhir kirim. Ismun al-waladu. Ismul waladi. Yait. Istamil. Kitabun Allah. Nah. Kitabun Allah. Antum kasih harokat Allahnya. Kitabullah. Kitabullah. Ini yang mana antum? Kitabullah. Kitabullah. Ahsant. Fadal akhir kirim. Baitun. Ah, la ya. Antum lihat sekali lagi. Pintun atib. Pintun at. Ah, mahal ya. Pintun at-tabibu. At-tabibu. Mana at-tabibu ya, khi? Dokter. Tabib. Dokter, tabib. Nah. Bintun, mana bintun? Anak perempuan. Anak perempuan. Ahsantu barakallahu. Ajib, jawab. Pintu atau bibi. Jangan dipisah, anda minta sambung. Pintu. Sahih, teruskan. Pintu atau bibi. Antum masih putus. Bintu tabibi. Bintu tabibi. Ahsan. Hayakumullah. Taib, anta ya akhir. Miftahun as-sayyaro. As-sayyaratu. Sekali lagi as-sayyaratu. As-sayyaratu. Nah, antum lihat sudah kita baca di minggu kemarin. Dua pekan lalu tapi masih banyak yakhman yang agak sulit untuk membaca. Tapi tidak apa-apa. Stamir, teruskan. Miftahu as-sayyarati. Nah, antum mulang sekali lagi jawabannya, akhi. Miftahu as-sayyarati. Ahsant. Bagaimana naftah al-majali, Mustamir? Iya, kita buka bagi para pendengar yang ingin membuat interaksi langsung. Antum bisa menghubungi di 823-3661. Kembali kami sampaikan kepada para pendengar, anda bisa menghubungi di 823-3661. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa Pak? Di mana? Abu Muhammad di Karat. Abu Muhammad, indah ke kitab, wal kitab mewujud indakum, ada bukunya antum? Ayat. Naam. Naam. Taib. Ikra anta tadribus salis. Ayat tadribus salis. Ayat. Pelajaran perhatian berapa itu Pak? Baik, di bawahnya berarti Iqra waktu ma'a dhabti awakhir al-kalimah. Sudah kita baca ini kan, ikhwan? Naam. Kita ingin percepat. Istamir ya, akhi. Fadal Abu Muhammad. Iqra waktu ma'a dhabti awakhir al-kalimah. Baik. Antum paham yang diminta insyaallah kan? Babul madrasati. Ahsan. Himaru rajuli. Baik. Baitu Hamidin. Jayid. Sayyaratul mudiri. Jayid. Mindilu Ammarin. Masyaallah. اسم الطالب سهل بالنسبة لك أخي بيت الله سكالك يا أخي بيت الله جيد في كتاب الله نعم من بيت المدرس نعم على مكتب المدير طيب أبو محمد أنتم pernah belajar bahasa Arab sebelumnya pernah ما شاء الله أيها الدلس أنا أجرب ابني أسأل طيب فضل أي فضل Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa namanya ini? Fikri. Fikri kelas berapa? Satu. Kelas satu SD. Iya. Masya Allah. Baik, silakan. Bisa Fikri ya? Iya. Yang mana Fikri? Terserah Fikri yang milih. Mau baca yang mana? Latihan kedua atau latihan ketiga kayak Abi tadi atau latihan sebelumnya latihan dua? Latihan kedua. Silakan. Tafadhol. Qalamun Hamidun. Tafadhol. Qalamun Hamidin. Jaid, itu jawabannya. Bagus, teruskan. Baca dulu soalnya, baru setelah itu jawabannya. Baitun Abbasin. Naam. Baitu Abbasin. Jaid, terus istamir. Gulfatun Aliyun. Naam. Gulfatu Aliyin. Ahsant. Daftaru Sa'idun. Dibaca dulu. Daftarun Sa'idun. Naam. Daftaru Sa'idin. Masyaallah. Teruskan. Mindilun Yasin. Jaid. Mindilu Yasin. Sekali lagi. Mindilu Yasin. Yasirin, ra-nya diperjelas. Yasin. Baik, istamir, teruskan. Komisun Ammaun. Komisu Ammain. Muntaz. Sayun Halidun. Sayu Halidin. Sekali lagi. Sayu Halidin. Mumtaz, barakallahu fikum. Cukup, masya Allah. Jazakallah khair. Ya, cukup ya, Fikri. Ya. Jazakallah khair. Baik. Silakan bagi para pendengar yang lain yang ingin berinteraksi langsung, anda bisa menghubungi di 823-3661. Baik, kita angkat ada penelpon. Assalamualaikum. Dari mana? Dari Umuraki. Di Bumi Anggrek. Iya. Ummu Rafi, indaki kitab, al-kitab mewujud? Ya, nah. Taib. Iqra' at-tadribur rabi. قرأنا تدريب رابع سذلك يا إخوان سوف كده باجكن لاتن كمبات قرأنا قرأنا طيب استمر فضل أمم رافي لاتن كمبات اقرأ هلمان 28 اقرأ نعم أين بيت المدرسي نعم هو بعيد جاي تجمعكم له أمم رافي dimana rumah guru dia jauh Masya Allah استمر Al-Quranu kitabullah Al-Quran sekali lagi Umu Al-Quranu kitabullah Ha atau hi atau hu? Kitabullahi. Muntaz. Istamir, teruskan. Al-Ka'batu Baitullahi. Ahsan. Muhammadun sallallahu alaihi wasallama rasulullahi. Muntaz. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Ahsan, ada sahal binisbati laki ya. Istamir. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Nah, sahih. Istamir. Hadza baitu hamidin. وذلك بيت خالد sekali lagi وذلك بيت خالد احسنت ابن عمار طالب وابن ياسر تاجر sekali lagi Umu ابن عمار طالب و kenapa طالب ya benar طالبون ابن عمار طالب wa ibnu yasirin tajirun tajirun ahsant yakfi barakallahu fikum masyaallah jazakallahu khair cukup ya umu ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jazakallahu khair baik bagi para pendengar yang lain silakan kami berikan kesempatan di 8233661 dan nanti bisa membaca nas yang ada pada halaman 28 nya di 8233661 kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Umu Ihsan di Kerangan. Oh iya, baik. Umu Ihsan, sering sepertinya kita dengar Umu Ihsan ini. Alhamdulillah. Umu Ihsan pernah belajar bahasa sebelumnya, Umu? Belum, baru nih. Ustaz. Baru sekarang Umu ya, masyaallah. Tapi bagaimana Umu setelah Umu mengikuti pelajaran kita ini ada kesulitan? Alhamdulillah. Baik. Tadinya enggak bisa nulis haza aja enggak bisa. Masyaallah. Masyaallah, alhamdulillah ada manfaat besar, alhamdulillah. Ini yang kita harapkan. Baik. Ya. Stamir, diteruskan Umu yang tadi bagian terakhir tadi yang dibaca sama Umu Rafi sebelumnya. Sampai mana tadi? Wabnu Yasirin Tajirun. Ada nomor 8 di situ. Nomor 8. Tajirin. Baitul Mudarrisi Saghirun. Nah. Wa baitu Tajirin Kabirun. Ahsan. Hadza miftahu sayyarati. Jayid. Ibnu Aina miftahul baiti? Nah. Man anta ya waladu? Ya, waladu ahsant. Ana benu Abbasin. Ahsant. Wa benu man huwa? Huwa benu Khalidin. Ahsant. Aina masjidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sekali lagi Umu, aina? Aina masjidur Rasulillahi? Aina masjidur Rasuli sallallahu alaihi wasallam? Aina masjidur Rasulil sallallahu alaihi wasallam? Naam. Huwa fil Madinatil Munawwarah. Muah, dihidupkan Umu karena fotonya. Huwa fil Madinatil Munawwarati. Ahsan. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Sekali lagi wa bintu Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Masyaallah. Tayyib barakallahu fikum. Cukup jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, kita masih berikan kesempatan kepada para pendengar yang lain di 8233661. Kita angkat kembali. Di belakang Umu Ihsan dari Keranggan, Tayyib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan Harun di Jatimulya. Jatimulya Bekasi ya? Iya, betul. Tayyib. Pak Harun, ma'aka Alkitab? Naam. طيب اقرأ عن هذا اقرأ الحد الأخير آنفا أنتم بجاء بات استراهير تلي اسم المدرس نعم تفضل اسم المدرس شعيد واسم المهندس خالد حسن عم الطالب غني نعم باب المسجد مفتوح جيد وباب المدرسة Mughlaqun. Mughlaqun. Nama mana Mughlaqun? Tertutup ya. Tertutup. Ahsant. Istamir. Khala. Khala. Khalu Hamidun Fakirun. Sekali lagi ya Akhil Karim. Khalu Hamidin Fakirin. Fakirun. Fakirun. Ahsan. Sayaratu Abbasin Fisyari'in. Naam. Ibnu man anta? Ana ibnul mudarrisi. Naam. Ainal kalbu? Naam. Huwa tahta sayarati. Sekali lagi, huwa? Huwa tahta sayarati. Ahsan. Antum pernah belajar bahasa sebelumnya? Sedikit-sedikit. Masya Allah. Baik, syukran akhirun. Jazakallah. Afan, afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طيب هنا في هذا التدريب لاتيني يبدو أن فيه بعض المفردات الجديدة. نعم. Sepertinya di nas ini di latihan keempat ini ada beberapa kosakata yang baru. طيب نقرأ واحدا فواحدا ثم نبحث الكلمة الجديدة. Kita baca satu-satu lalu kita cari mana yang baru. Anta ikra akhi aminka anta. Aina baitul mudarrisi? Huwa ba'idun. Nah, ada kalimat baru di sini, ikhwan? Enggak ada. Yeah. Stamir, teruskan. Al-Qur'anu kitabullah. Baik. Al-Ka'batu baitullah. Nah, antum yang di studio, kalau ada kalimat yang tidak dipahami segera berhenti, tanyakan segera. Fadhal. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulullah. Nama mana rasul? Rasul. Utusan. Baik, stamir. خرج المدرس من غرفة المدير. نعم. ada kalimat baru di sini? لا. طيب استمر. هذا بيت حامد وذلك بيت خالد. نعم. ابن عمار طالب وابن ياسر تاجر. Nah, antum lihat di sini. Ada yang unik di sini. Ketika anda baca ibnu di awal alifnya jelas ibnu. Tapi ketika dia didahului oleh kalimat sebelumnya, lihat wabnu bukan waibnu. Waibnu. Nah, nanti antum akan pelajari ada namanya alif yang di situ ada hamzah, hamzatul qata'nya ada hamzatul wasalnya. Tapi nanti insyaallah tidak kita bahas pada hari ini. Istamir. Baitul mudarrisi saghirun wa baitut tajiri kabirun. Nah, mana saghir ya ikhwan? Kecil. وكبير بسار احسنت بارك الله استمر هذا مفتاح السيارة اين مفتاح البيت ما معنى مفتاح البيت كونش روما مفتاح السيارة كونش موبيل احسنت مفتاح المكتب كونش perpustakaan مفتاح المكتب كونش meja كونش meja طيب استمر من انت يا ولد Nah, kenapa waladun bukan waladun? Limada waladun bukan kenapa waladun bukan waladun? Karena ada ya harfun itu. Ada harfun, ada huruf-huruf yang biasa dipakai untuk memanggil. Ya, wahai. Nanti insyaallah kita bahas nanti setelah kita sampai bagian nahwu. Istamir, teruskan. Ana ibnu Abbas. Nah. Wa ibnu man huwa? Nah. Wabnu Khalidin. Wabnu. Di sini ada tanda seperti seakan-akan ada dhamma. Ini bukan tanda dhamma ini. Antum harus jeli. Nah. Ini seakan-akan di atas alif ini di kalimat ibnu seakan-akan ada dhamma. Tapi ini bukan dhamma. Ini antum kalau lihat mushaf yang terbitan Saudi Arabia antum akan temukan ini sering tanda ini. Dan beberapa orang kadang ketika mengganti mushaf dari mushaf Indonesia ke mushaf Timur Tengah kadang kesulitan disini baca di sini. Antum alhamdulillah semua tidak masalah. Istamir. أين مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أخي سكالي أخي الكريم صلى الله وصلى الله صلى الله طيب استمر أين مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم هو في المدينة المنورة طيب yang lain baca أنت يا أخي الكريم تفضل اقرأ بنت محمد بنت Hamidun. Ah, saya ikhwan bacanya begitu. Khata. Bintu Hamidu fil madrasah. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil fil jama'ati. Ah, fil? Fil jami'ati. Naam. Lain beda antara jama'ah dengan jami'ah. Kalau jama'ah ya kumpulan orang, kalau jami'ah universitas. Perguruan tinggi atau universitas barku. Istamir. Teruskan akhi, anta akhi. Mu'i. Masmu? Mu'i. Mu'i. Mu'i. Tafadhal ya akhi, mu'i. Mu'i. Ismun mudarrisi Sa'idin. Hada awwalu marratin huwa ishtarik ma'a. Nعم, مرة. مرة واحدة. طيب لا بس استمر. Ismul mudarrisi. Ismun mudarrisi. La, ismul mudarrisi. Ismul mudarrisi Sa'idin. Sa'idun. Sa'idun. Teruskan. Wasmul muhandisi Khalidun. Nah, tayyib akhi. Amma to. Kenapa amma? Kenapa amma? Ah. Kita belum belajar yang fathah. Semuanya kalau bukan tanwin, domah tanwin atau kasr tanwin, tidak ada amma di sini. Ammut talibi. Ammut talibi mubasyaratan, bukan amma. Ammut talibi. Ammut talibin waniyun. Antum sekali lagi bacanya ini. Ammut talibun waniyun. Ah, ma huwa al-khata' ikhwan? Apa salahnya di sini? Ammut talibi. Sekali lagi, akhi. Ammut talibi waniyun. Babul masjidin maftuhun. Kaidahnya, jika ada alif lam, jika alif lam ada di satu kata, maka tidak mungkin ada tanwin setelah itu. Al-masjidu, kan sudah kita pelajari. Masjidun. Tapi kalau al-masjidun, sahih ya kan al-masjidun? Khata'. Sekali lagi, akhi. Babul masjidu maftuhun. Nah, sudah benar. Tidak tanwin. Tapi apa salahnya? Harakatnya bukan doma, tapi kasroh. Babul masjidi maftuhun. Istamir ya akhi. Wa babul. Babul masjidi maftuhun. Naam. Wa babul mudarris. Ah. Wa babul madrasati mughlaqun. Mughlaqun. Mana mughlaqun? Nah, ini ada kalimat. Ini kata barunya. Mana mughlaqun? Tertutup. Istamir. Ha. Ini kata baru. Ini kata Khala. Baru. Khalu. Khalu. Tidak ada fathah di sini. Jangan kasih fathah di bid'ah. Khalu. Khalu Hamidin. Hamidin. Khalu Hamidin faqirun. Baik. Mana khalu ya, ikhwan? Khalun. Paman. Paman. Tapi di sini paman dari pihak ibu. Ibu. Nah. Karena kalau paman dari pihak bapak, dia ammu. Wah, sudah kita lewat tadi ya. Belum kita baca tadi ya. Ammu talibi. Ammu dan khalu maknanya sama, paman. Tapi dalam bahasa Arab dibedakan antara paman dari pihak laki-laki dan paman dari pihak perempuan, berbeda istilahnya. Kalau paman dari pihak ibu, ini dia khalun. Apa ya, ikhwan? Khalun. Tapi kalau paman dari pihak bapak, ammun. Ammun. Ini penting. Misalnya antum ketika belajar ilmu faraid, ilmu waris misalnya, istilah ini penting. Ammun apa khalun? Paman. Paman saja tidak cukup, harus dijelaskan. Apa ini paman dari pihak bapak atau pihak dari ibu? Apa pengaruhnya ikhwan dalam ilmu faraid? Kalau ini dari paman dari pihak bapak, maka dapat warisan, termasuk daripada ahli waris. Khalun bukan sama sekali ahli waris. Ini bedanya. Sehingga kalau antum bilang paman saja, ini masih perlu penjelasan lebih lanjut. Paman dari pihak lagi, pihak paman dari pihak ibu. Kalau kita sama saja kan, tidak ada beda. Paman sudah. Ini diantara keistimewaan bahasa Arab. Istamir ya akhi. Antara akhil kirim. Ikhra. Sayyaratu Abbasin fis sari'i. Ada kalimat baru di sini, ada kata baru ikhwan. Syari'. Memang ada syari'u? Jalan. Jalan atau jalan? Jalan. Jalan. Ahsan. Ibnu man anta? Ana ibnul mudarisi. Ana ibnul mudarisi. Ahsan. Istamir. Aina al-kalbu? Huwa tahta as-sayyarati. Huwa tahta as-sayyarati. Ahsan. Antum lihat di sini sudah mulai sedikit demi sedikit semakin kompleks. Naam. Sedikit demi sedikit makin kompleks. Lama-kelamaan sungai yang antum masuk ini mulai dalam. Tadi kita di awal belajar kita baru menginjak tepi sungai. Sekarang kita sudah mulai dikit-dikit masuk, betis sudah masuk, lalu mulai ke terus ke atas, terus sekarang sudah mulai, kalau saya bisa berpikir sudah mulai masuk ke pinggang ini. Air sudah setinggi pinggang. Jika tidak antum tidak muraja'ah, artinya tidak mempersiapkan diri dengan belajar berenang sebelumnya, maka antum akan kelolok saja. Kelolok. La haula wala quwwata illa billah. Maka kuncinya harus muraja'ah. Pendengar Roja di mana saja Anda berada, bagi antum, bagi para pendengar yang baru bergabung bersama kami, kembali kita lanjutkan kajian bimbingan bahasa Arab yang dipandu oleh Al-Ustaz Hamzah Fadhlallahu Ta'ala. Pertanyaan yang masuk ya. Ya, berkaitan dengan penyebutan ummu, Ustaz. Apakah bedanya ummu dengan ummi dan ummah? Kemudian bagaimana hukumnya suami yang memanggil istrinya ummi? Ummu, asal katanya ummun. Asal katanya ummun dengan tanwin. Ketika antum bilang ummi, di situ ada huruf yang antum tambahkan, ada ya. Setelah kalimat mim, ummi. Dan kalimat atau huruf ya yang antum tambahkan di situ maknanya ana. Ummi artinya ummu ana. Ibu saya, ummi. Kalau ummah itu nanti pembahasannya ketika nanti belajar tentang harfun nida. Nanti ada penjelasan, tidak sekarang. Nanti akan bikin antum sibuk dengan sesuatu yang antum belum saat yang untuk sibuk di situ. Tapi belum rupa mayakfi. Wah, kita tutup, kita cukup sampai sini dulu. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan data-data berikutnya. Di sini sepertinya sebagai penutup, perhatikan ikhwan dan akhwat, terutama yang pernah atau belum pernah belajar bahasa Arab sebelumnya, mengalami kesulitan di membaca. Ini hal yang wajar, tidak mengapa, tidak masalah insyaallah. Jadi bukan satu hal yang jadi penghalang, atau jangan sampai menjadi apa namanya antum sedikit tidak bersemangat. Ini tidak benar. Biasa, jika belajar maka pasti ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Maka kuncinya, kata kuncinya apa ya Khan? Yang anak sering ulang-ulang? Muraja. Alhamdulillah. Ini harus ditanamkan dalam pikiran antum semuanya. Muraja penting ya Khan. Hatta ustadz sekalipun, orang yang sudah dianggap ustadz, yang hafal Quran atau hafal banyak hadis, tetap harus muraja. Ini penting. Tentu kita semua lebih ditekankan untuk muraja. Baik, demikian. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan akan datang. Latihan-latihan berikutnya. Ana tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.